Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Terima kasih atas waktunya. Ustaz, saya mau tanya kepada kita di sana. Saya pernah membaca semacam statement tentang ini, dalil atau bukannya, jadi bunyinya begini. Banyak-banyak menyebut manusia adalah penyakit, banyak-banyak menyebut Allah adalah obat. Nah, itu saja Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh para ulama, itu perkataan ulama, dzikrullah syifaun wa dzikrunas taun. Menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifat atau dawa, ini obat. Sedangkan mengingat manusia itu penyakit. Menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita senantiasa nyambung kepada Allah, baik dengan lisan maupun dengan hati maupun dengan anggota atau amalan anggota badan kita, itu semuanya akan melapangkan dada, membuat lapangnya dada dan membuat tenangnya hati, sehingga betul-betul akan membuat seorang dia bisa merasakan ketentraman hidup, mengingat Allah dengan makna yang sebenarnya. Lisannya ketika dia berzikir, hati sertai dengan hatinya, sehingga hatinya betul-betul nyambung dengan apa yang ucapkan lisannya. Kemudian dia faham apa yang dia ucapkan, dan kemudian berdampak di dalam kehidupan dia. Mengingat Allah seperti itu akan menjadikan hati kita lapang, Pak. Baik dalam keadaan kita berlimpah ruah nikmat, kemudian menjadikan kita bersyukur kepada Allah ketika kita mengingat Allah, karena tidak ada satu pun yang kita miliki kecuali semuanya semata-mata pemberian dari Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, hadza min fadli rabbi, ini semata-mata dari karunia atau karunia dari Rabbku, sehingga tidak menyebabkan dia ujub atau dia kibir. Yang ujub dan kibir ini arahnya kepada membuat seseknya hidup secara pribadi maupun kehidupan di masyarakat. Kalau kehidupan kita diwarnai dengan keangkuhan, kesombongan, maka itu hanya akan mewariskan sempitnya dada kita dan juga sempitnya dada masyarakat, karena tidak ada orang yang hatinya dibuat lapang dengan penampilan orang-orang yang sombong. Kemudian juga mengingat Allah itu akan menjadikan hati kita lapang dan tenang saat terkena musibah. Saat terkena musibah, karena kita tahu bahwa semua musibah yang menimpa kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa manusia kecuali semata-mata musibah itu datang dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, artinya dia yakin bahwa musibah itu datang dari Allah Ta'ala, Allah akan membimbing dia, ini Allah akan membimbing hatinya untuk bisa ridho terhadap musibah yang dia terima. Mengingat manusia, mengingat Allah seperti ini akan menimbulkan ketenangan, ketenteraman, kelapangan dada, sehingga betul-betul hidupnya dia akan bisa merasakan kebahagiaan, obat. Tapi mengingat manusia itu hanya sering menimbulkan kesedihan. Karena kebanyakan manusia ya menjengkelkan, kemudian penuh dengan kekurangan, kemudian ya ini justru banyak menimbulkan masalah-masalah bagi kita, menjadi beban-beban yang menjadikan kemudian kita pun ini semakin kadang sesak. Apalagi yang diingat orang-orang yang mereka ya ini bermasalah. Bukan, yang ini bukan maksudnya mengingat para ulama yang berilmu, yang memberikan teladan, tapi ingat manusia secara umum. Banyak mengingat manusia sehingga dia lupa kepada Allah Ta'ala, itu hanya akan membuat hati semakin bersedih, hati semakin sempit. Yang kebanyakan manusia mereka dalam memberikan muamalah kepada kita sering menjengkelkan, menyempitkan dada, karena kebanyakan manusianya sifatnya banyak yang menuntut kepada kita, menuntut kepada kita, sehingga banyak muamalah-muamalah yang kita sering gak suka dari manusia, memaksa, menekan, kemudian sekedar menuntut haknya, menimbulkan atau sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Secara umum demikian, Pak. Yang manusia rata-rata ini banyak menimbulkan beban bagi kita. Kalau kita mengingat Allah, los. Allah banyak berbuat baik kepada kita, Allah yang banyak akan memberikan kebaikan kepada kita. Sedangkan manusia rata-rata umumnya menuntut. Ya, tidak orang kaya, tidak orang miskin, apalagi tidak ustaz juga dituntut-tuntut, sana ustaz. Akhirnya kadang-kadang sesak juga. Artinya mengingat manusia seringnya membuat orang sesak, tapi kalau mengingat Allah insyaallah menjadi los. Apa yang kita ingat dari manusia menyesakkan dada, tapi begitu mengingat Allah maka kita menjadi los, menjadi tenang, menjadi senang, menjadi ada gairah baru lagi. Nah, ternak beramum secara umum begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Itu aja. Bapak sekali, ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah kembali melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita pada pagi hari ini bab yang ke-14, masih berbicara tentang beberapa kaidah yang perlu kita fahami berkaitan dengan asma Allah, nama-nama Allah Ta'ala. Asma Allah Ta'ala ghairu mahsurah. Samun kepanggil yang punya bukunya, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Yang sudah masuk dalam kepala kita, Pak, bahwa asma Allah itu jumlahnya pinten? 99. Memang itu berdasarkan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang dia mengihsa nama-nama tersebut, maka akan memasukkan ke surga. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim baskaliat menjelaskan makna ihsa. Barang siapa mengihsa nama-nama Allah yang 99 nama itu, maka dia akan masuk surga. Mengihsa itu satu meliputi tiga hal. Satu, dia mengetahui bahwa itu adalah nama Allah Ta'ala. Yang kedua, dia memahami tentang makna dan kandungan dari nama Allah Ta'ala tadi. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dengan nama Allah tadi. Contoh, kita menyebut nama Allah Ar-Rahman. Satu, kita tahu bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, kita tahu bahwa Ar-Rahman itu kandungan maknanya Allah Zat yang maha luas rahmatnya, Allah Zat yang Arhamur Rahimin, Zat yang paling penyayang di antara yang penyayang. Kemudian yang ketiga, kita tertuntut untuk berdoa dan beribadah kepada Allah dengan nama tersebut. Kalau itu doa masalah, doa permohonan, maka cara kita menyebut adalah menjadikan nama Allah tersebut menjadi wasilah dalam kita berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ini tawasul dengan nama Allah Ar-Rahman. Kalau itu doa ul ibadah, doa yang menuntut kita beribadah kepada Allah, maka amalan kita adalah tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah luas. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik manusia maupun hewan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Ihsa itu meliputi tiga tadi. Yang pertama, apa tadi, Ikhwan? Mengetahui kalau itu nama Allah. Yang kedua, dia memahami makna dan kandungan dari nama itu. Yang ketiga, dia berdoa dan beribadah kepada Allah dengan kandungan nama tersebut. Nah, ini adalah namanya mengihsa. Barang siapa yang dia mengihsa nama-nama Allah itu, maka dia akan masuk surga. Sehingga bukan sekedar mengucapkan atau menghafalkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, yang sering oleh ibu-ibu kadang-kadang dalam pengajian itu menjadi zikiran. Zikiran itu menyebut asma Allah, dan sesungguhnya kita tidak boleh menyebut asma Allah mufrad, hanya menyebut nama Allah secara tunggal. Allah diulang-ulang, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, enggak jelas. Mau ngapain menyebut nama Allah? Mamanya Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi. Mau ngapain nyebutnya Pak Budi itu? Maksudnya mau memuji, mau mencela, mau meminta, atau mau ngapain? Allah mengajarkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada kita, menyebut asma Allah itu mesti harus memiliki makna yang jelas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, yang makna jelas. Pujian kepada Allah, mensucikan Allah, kemudian bermakna tauhid. Ini semuanya memiliki makna yang jelas. Adapun sekedar menyebut ismullah mufrad, nama Allah yang tunggal, maka tidak ada tuntunannya dalam zikir dan wirid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh juga zikir disingkat-singkat. Ini dari la ilaha illallah disingkat jadi Allah, Allah, Allah, Allah. Nanti singkat lagi jadi hu hu hu hu. Enggak boleh, harus zikir dengan zikir yang komplit sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita sekalian. Kemudian, Bapak sekalian, di antara dalil-dalil yang menyebutkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas, Dalil yang pertama yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Nabi, kemudian mencari-cari Nabi di malam hari, dan Nabi sedang ternyata didapatkan sedang sholat di masjid. Dan kemudian Aisyah diantaranya mendengar di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang Nabi di antara doanya seperti itu, yang artinya Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Kemudian wa bi mu'afatik min uqubatik, dan aku berlindung dengan sifat kepemaafan-Mu dari yaitu hukuman-Mu. Wa bika minka, dan aku berlindung kepada-Mu dari yakni hukuman atau azab yang Engkau timpakan. La uhsi thana'an 'alaik, saya tidak bisa membatasi ya Allah, saya tidak bisa menghitung ya Allah pujian-pujian kepada-Mu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, Engkau seperti yang Engkau puji terhadap diri-Mu sendiri. Bapak sekalian, di sini Nabi SAW menyebutkan diantaranya beberapa sifat. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Allah punya sifat ridha, Allah punya sifat murka, dan ini yaliku bijalalih, keridhaannya dan kemurkaannya sesuai dengan yaitu keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tolak dengan berpikir oh Allah ridha, kalau Allah ridha itu Allah enggak peduli lagi dengan kesalahan para hamba, Allah tidak akan berbuat adil. Kalau sebagaimana manusia, orang yang ridha kemudian seringnya tidak berbuat adil, itu kalau manusia keumuman. Tidak bisa kemudian kita ya ini serupakan Allah dengan kita yang Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun, apalagi dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan ini. Maka bukan kemudian kita tolak, maka orang menolak ini mesti berangkatnya itu dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Seandainya dia tidak menyerupakan Allah dari awal, maka dia tinggal menetapkan kemudian yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Yang jelas Allah ridhanya tidak akan pernah zalim dan tetap dalam keadilannya. Allah murkanya juga tidak pernah zalim, dan Allah yaitu murka dengan keadilannya. Itu semuanya yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Ini kewajiban kita dalam menetapkan sifat Allah Ta'ala, yang apabila kemudian kita berangkatnya menyerupakan Allah dengan makhluk, nanti larinya kalau enggak kita menolak, atau kalau menolaknya itu setengah-setengah, lalu dia tahrif, ini dia simpangkan kepada makna yang lainnya. Demikian pula ya Allah aku berlindung dengan sifat kepemaafan-Mu dari hukuman yang akan Kau timpakan. Allah zat yang maha pemaaf, sehingga jangan pernah kita putus asa dari kepemaafan Allah, berapapun jumlah kesalahan yang kita miliki, hendaknya hamba tidak pernah putus asa dari kepemaafan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari yaitu hukuman atau dari azab yang akan kutimpakan. Kemudian yang menjadi pembahasan di sini, Pak, kalimat la uhsi sanaan alaika. Aku tidak bisa menghitung ya Allah jumlah itu pujian yang tertuju kepadamu. Aku tidak bisa membatasi pujian yang ada padamu. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun tidak mengetahui berapa jumlah itu nama Allah yang mesti dengannya Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang diambil pertama dari dalil itu. La uksi sanaan alika anta kama asnaita ala nafsik, engkau seperti yang kau puji terhadap dirimu sendiri. Sehingga Allah yang lebih tahu berapa persisnya jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, maka kata beliau di sini, ini fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhsi sana'an alaihi walau ahsa jami'a asma'i la ahsa sana'a alaihi. Rasulullah SAW menghabarkan bahwa beliau tidak bisa menghitung, membatasi terhadap pujiannya kepada Allah Ta'ala. Seandainya beliau bisa menghitung atau mengetahui semua nama Allah, akan beliau puji Allah sesuai dengan banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwa nama-nama Allah tidak terhitung, alias kita tidak mengetahui persisnya jumlahnya berapa. Satu, dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu dalil yang dikatakan min hadithi syafa'ah at-tawil, dari hadis syafaat yang panjang. Sekalian, hadis syafaat yang panjang nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ardul mahsyar, di bumi mahsyar. Keadaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia dari awal sampai akhir akan Allah kumpulkan di satu tempat, yaitu ardul mahsyar. Dan kita tidak tahu jumlahnya berapa manusia yang akan Allah kumpulkan di ardul mahsyar. Dalam kondisi matahari Allah dekatkan dengan jarak 1 mil. Jarak 1 mil. Sehingga panasnya yang sangat luar biasa, dan setiap orang akan mengeluarkan keringat ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang keringatnya itu membanjiri sampai semata kaki, ada yang naik lagi sampai sebetis, ada yang naik lagi sampai selutut, ada yang naik lagi sampai sepinggang, ada yang naik lagi sampai hampir menenggelamkan dia sedaun telinga. Semua ini adalah ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal ketika di dunia. Semakin dia memiliki kebaikan amal yang banyak, maka semakin dia tidak dibanjiri dengan keringat. Semakin dia memiliki keburukan amal yang banyak, semakin dia dibanjiri keringat, karena menyusahkan, yang semakin membuat dia semakin susah. Kita kalau kita baru sumuk gitu aja, masuk ruangan gak ada kipas angin, gak ada AC, padahal matahari gak langsung menyengat dia, kemudian gembrobios, gembrobios, kita rasanya diungkep, kayak diungkep, itu sudah gak karuan, yang kepalanya jadi kemut-kemut, jadi panas, jadi gak karuan, gak fresh mikirnya, kemudian keringatnya pun kotos-kotos. Ini keringatnya sampai membanjiri dia, sehingga sangat menyusahkan. Kemudian kesusahan kedua sekalian, saat itu manusia gelisah luar biasa. Semua gelisah, menunggu, antri menunggu lamanya Allah akan menggelar pengadilan. Namanya menunggu, Mas sekalian, apalagi nunggunya itu penuh dengan ketegangan dan perasaan yaitu susah. Siksaan sendiri. Nunggu mau dikasih sembako saja, kalau harus ngular sampai, apalagi sampai beratus-ratus meter, sudah begitu panasnya itu ngentang-ngentang, gak ada eyok-eyok, gak ada itu tempat berteduh. Padahal sembako juga, sembakonya juga nilainya 50 ribu. Itu panjang, itu sudah masya Allah, rasanya juga gak karuan. Ini tumplek-blek manusia, kondisi seperti itu, menunggu pengadilan Allah, tegang, dalam keadaan tegang, sampai semua kemudian sepakat untuk mencari orang yang bisa untuk memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Berbondong-bondong mereka datang mendatangi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Wahai Adam, engkau adalah manusia yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Menyebutkan tentang kemuliaan Adam. Mintakan kepada Allah syafaat untuk kami, ya Adam. Tidakkah engkau mengetahui tentang keadaan yang sedang menimpa kami? Ini kegelisahan dan kegalauan. Adam pun yaitu nafsi-nafsi diriku-diriku. Beliau menyebutkan kesalahannya ketika beliau memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati, pohon yang dilarang Allah untuk didekati. Beliau pun memberikan udzur, meminta udzur untuk tidak bisa memintakan syafaat kepada Allah, menunjukkan datanglah kalian kepada Nuh. Mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nuh. Ya Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia. Tidakkah engkau melihat keadaan kami dari kesulitan yang kami alami, ya Nuh? Mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Allah pun menyebutkan kesalahannya, yaitu ketika berdoa untuk umatnya agar dibinasakan Allah Ta'ala, dan merasa Nuh tidak layak memintakan syafaat. Kemudian memerintahkan datang kepada Nabiullah Ibrahim. Maka mereka pun berbondong-bondong pindah kepada Nabiullah Ibrahim. Maka dia pun sampaikan, wa Ibrahim qadil khalilullah halil rahman. Itu tidak akan kau melihat keadaan yang sedang kami alami dari kesulitan dan kesusahan. Mintakan syafaat kepada Rabbmu, kepada Allah Ta'ala untuk kami, ya Ibrahim. Kata Ibrahim, nafsi-nafsi diriku-diriku, menyebutkan kesalahannya yang pernah berbohong. Berbohongnya Ibrahim sungguhnya pun juga tidak pernah berbohong. Itu pun tiga. Ibohongnya itu bohong yang bukan bohong sore, bukan bohong yang terang-terangan. Satu, bohongnya Ibrahim ketika dia ini mengatakan, ini sakim, saya sakit. Waktu itu Ibrahim diajak oleh kaumnya ini perayaan, ikut itu mengadakan perayaan hari raya besar yang biasa manusia melakukan perayaan-perayaan ini besar-besaran. Kata Ibrahim, ini sakim, saya sakit. Maksudnya Nabiullah Ibrahim bukan sakit jasadnya sehingga tidak bisa ikut ngombyongi mereka, tapi hati saya sakit melihat berhala-berhala yang disembah oleh manusia itu, sehingga dia rencanakan begitu mereka pergi ke pesta, mau tak hantam semuanya itu berhala-berhala yang ada. Maka begitu mereka kemudian pergi ke pesta sehingga tempat persembahan itu sepi nyenyak, maka dia pun masuk ke situ, dihancurkan semuanya Ibrahim, tinggal dikalungkan kampak kepada patung yang paling gede, supaya nanti tujuannya kalau mereka nanti menggugat, tanyakan itu kepada patung yang paling besar itu. Ah, ini sakitnya itu mereka fahami dengan bahasa, oh Ibrahim sakit meriang atau segala macam, gak bisa ikut. Tapi Ibrahim maksudnya, saya sakit melihat berhala-berhala itu disembah oleh mereka, Allah disekutukan mereka. Rasulullah pun sakit ketika melihat Allah disekutukan dengan berhala-berhala. Maka ketika Walaupun Nabi telah kondisi mapan di Madinah, dakwah tauhid tidak pernah padam. Nabi pernah masih dengar di Yaman ada namanya Dzil Khulasah, yang yaitu berhala yang disembah oleh manusia di situ di Yaman. Nabi panggil Abdullah Jarir bin Abdullah. Kata Nabi, "Ya Jarir, ala turihuni min Dzil Khulasah?" "Wahai Jarir, mau enggak kamu menenangkan saya? Mau enggak kamu mengistirahatkan saya, menenangkan saya berkaitan dengan keberadaan Dzil Khulasah?" Artinya, selama Rasulullah masih mendengar ada tempat di mana Allah disekutukan, Nabi gelisah. Nabi gelisah. Bapak sekalian lihat, sekarang bandingkan dengan kegelisahan dengan para dai-dai kita. Apa yang membuat mereka gelisah? Apakah ketika masih dengar di tempat-tempat tertentu Allah Subhanahu wa taala disekutukan, disekutukan dengan kuburan, dengan pohon besar, dengan tempat-tempat keramat, dengan senjata-senjata yang dianggap ya ini keramat, ada enggak kegelisahannya? Atau gelisahnya itu ketika dia belum bisa menduduki kursi jabatan? Kalau untuk yang satu ini, dikerahkan semua pengorbanan, akan dikerahkan harta, jiwa, tenaga, pemikiran, maka fokus untuk meraih kedudukan. Tapi kalau mendengar Allah masih disekutukan di mana-mana, tenang, tentram, bisa tidur nyenyak. Ini berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun ditawari untuk menjadi minta maaf di Mekah satu, enggak mau. Kalau harus menghentikan dakwah tauhid, kalau harus mengorbankan dakwah tauhid, karena memang targetnya bukan jabatan, tapi tegaknya tauhid dalam kehidupan. Baik punya kekuasaan maupun tidak punya kekuasaan, dakwah tauhid tidak bisa berhenti. Karena ini tugas pokok untuk menjadikan manusia menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala, baik punya kekuasaan maupun tidak punya kekuasaan. Yang menjadi masalah itu ketika orang ingin memiliki kekuasaan tapi harus mengorbankan tauhid. Gak apa-apalah sekarang nyirik-nyirik dulu, gak apa-apa. Nyerempet-nyerempet dulu, gak apa-apa. Rangkulan dengan musyrikin dulu, gak apa-apa. Yang penting nanti kamu bisa duduk baru action. Itu bayangannya, itu menghayalnya, prakteknya tidak akan mungkin bisa. Maka Nabi, jalan pertama adalah dakwah. Mau punya kekuasaan, mau tidak punya kekuasaan, dakwah tauhid itu adalah pertama dan utama. Pas kalian, Nabi gelisah seperti itu. Sebagaimana gelisahnya Ibrahim, sakit kata Ibrahim. Satu, dua, ketika Nabi Ibrahim yaitu berdusta di depan raja saat bersama dengan istrinya Sarah. Nabi pernah berjalan melewati sebuah wilayah yang raja ini, raja yang zalim, kalau tahu wanita yang cantik akan dia ambil. Maka pesan Ibrahim kepada Sarah, nanti kalau kamu ditanya kepada oleh raja, bilang, "Siapa kamu, ukhti?" "Saya adalah saudaraku." Kamu bilang, "Kamu saudara saya." Kalimat ukhti itu kalau difahami adalah mungkin saudara kandungnya, keluarganya. Sebab kalau tahu itu suaminya Ibrahim, pasti akan direbut dan akan, ya ini Ibrahim akan bisa dibunuh. Maka dia pun bilang ukhti. Lah ukhti ini sesungguhnya tidak bohong. Tapi ini bahasa, kalau kayak namanya tauriyah. Tauriyah, kalimat yang difahami lain oleh orang yang mendengar. Maksud Ibrahim ukhti, kamu saudara seiman dengan saya. Karena di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali kamu dengan saya. Maka kalimat ini pun sungguhnya tidak salah. Tapi Ibrahim anggap itu sebuah kesalahan. Ini sehingga dia pun minta udzur untuk tidak bisa memberikan yaitu syafaat. Kemudian Yang ketiga, bohong ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Kata Ibrahim, kabiruhum hadha. Ini loh, yang gede itu ini loh. Gede ini loh. Maksudnya biar dia ini tanya kepada yang besar itu. Kalau memang bisa berbicara, tanya aja. Kalau gak bisa bicara, kok disembah oleh kalian? Maksudnya Ibrahim pengen ngelehkan mereka. Wong gak bisa bicara, gak bisa apa-apa, kok disembah? Dipenggal aja juga gak bisa menahan bertahan diri. Ternyata semuanya tenggelantung atau berkelekaran kepala patungnya untuk membuka kesesatan mereka. Tapi Ibrahim itu anggap pun sebuah kedustaan. Intinya Ibrahim minta udzur, saya enggak bisa memberikan syafaat, memintakan syafaat kepada Allah untuk kalian. Kemudian kata Ibrahim, pergilah kamu kepada Musa. Maka mereka pun berbondong-bondong kepada Musa. Demikian pula ya Musa, engkau adalah kalimur rahman, engkau adalah orang pernah diajak Allah berbicara langsung, menyebutkan keutamaan Musa. Mintakan syafaat untuk kami ya Musa, tidakkah engkau melihat tentang kondisi yang sedang kami alami seperti ini? Maka Musa pun memberikan udzur pula, diriku, menyebutkan kesalahannya yang Musa pernah, yaitu nyikat ada dua orang bermasalah, orang Kipti dan orang Bani Israel sedang bertengkar. Bani Israel minta tolong kepada Musa yang sekelompok dengan dia. Lalu Musa kemudian ditonyo itu sama orang Kipti, ditonyo sama Musa. Ternyata tinjunya maut, ditinju sekali, taksek, mati dia. Musa pun kemudian menjadi menyesal dengan perbuatannya itu. Dia telah melakukan kesalahan, yaitu membunuh orang tersebut walaupun tanpa sengaja. Sehingga Musa pun kemudian lari ketakutan, sehingga sampai kemudian keluar dari Mesir karena menjadi DPO oleh kerajaan. Musa mintakan udzur, saya enggak bisa memintakan syafaat per Allah, saya punya kesalahan. Maka Musa memerintahkan datangilah Isa. Mereka pun berbondong mendatangi Isa, dan Isa tanpa menyebut kesalahannya pula, tidak menyebut kesalahannya, Isa memberikan udzur, saya tidak bisa memberikan syafaat, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Rasulullah Muhammad sallam, dan Rasulullah pun mengatakan, hadali, ini adalah hakku untuk memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi pun kemudian sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian memuji Allah Ta'ala. Ini yang beliau katakan, summa yaftahullahu alaiya min mahamidi wa husni thana alaihi syai'an lam yaftahu ala ahdin qabli. Kata Nabi, waktu itu saya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang Allah bukakan kepadaku, segala macam bentuk pujian kepada Allah yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Puji-pujian yang belum pernah Allah bukakan kepada seorang pun sebelumku. Ini menunjukkan bahwa, kata beliau, wahia bila syakkin ghairal mahamid al-mahthur fil kitab wa sunnah. Segala macam puji-pujian itu tanpa syak lagi, ini bukan puji-pujian yang teriwayatkan dalam kitab dan sunnah. Karena puji-pujian yang beliau sebutkan kepada Allah belum pernah disebutkan kepada siapapun sebelum beliau. Ini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah SWT yang lainnya yang belum pernah diajarkan kepada Nabi, sehingga tidak terbatas hanya 99 nama. Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW beliau mengatakan, ma'asaba abdan hammun wala hasanun tidaklah seorang hamba dia tertimpa hammun wahasanun galau, ini galau dan kesedihan, Kalau galau itu untuk yang akan datang. Belum kawin, galau. Belum dapat pekerjaan, galau. Kemudian mau tes kuliah, galau, galau, galau, galau, galau. Urip isinya galau terus. Mau masuk sekolah, galau. Sudah keterima sekolah, galau lagi. Yang bayarnya, yang mau ujian. Nanti mau lulus, galau lagi. Belum dapat pekerjaan, galau lagi. Terus galau, galau, galau. Sudah kawin, mau belum dapat istri, galau. Dapat istri, galau lagi. Apalagi istrinya bawel, galak. Kemudian sudah punya anak, galau lagi. Bisa ngurupi pora, tekan gede pora, galau lagi. Apalagi anaknya banyak, tiap tahun keluar terus, galau lagi. Galau, galau, galau, galau terus. Kata Nabi, kalau itu galau. Kalau sedih, itu untuk yang telah lalu. Sedih, mengingat hal-hal yang dulu, sehingga menjadi sedih. Ah, tidaklah seorang hamba dia ditimpa galau dan sedih, lalu mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik madin fiya hukmuk adun fiya qada'uk, Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak sammaita bi nafsak aw allam ta'adan min khalqik aw anzalta fi kitabik aw istakharta fi ilmil ghaib indak, Allahumma Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa dhaba husni. Tidaklah orang membaca doa ini illa adhaballahu hammahu wa husnahu. Pasti Allah akan melenyapkan galau dan sedihnya. Pernah enggak Pak berdoa dengan doa ini? Belum. Bisa dihafalkan. Pernah galau enggak? Kalau kita sering galau dan sedih, atau pernah, paling enggak ya kadang-kadang, dan kadang-kadang sering, maka layak untuk menghafalkan doa ini. Apalagi yang mau pensiun Pak, galau, galau terus. Galau nanti saya terus ngapain habis pensiun? Masuk nunggu mati tok. Kalau mukmin enggak begitu. Mukmin mau pensiun malah Masya Allah dia mulai fokus ibadah kepada Allah, belajar ilmu, kemudian menyongsong surga, lebih fokus sehingga lebih bisa hidup, lebih bisa betul-betul merasa bergairah. Tidaklah seorang dia tertimpa hammun wa hasanun lalu mengucapkan doa tadi. Dalam doa ini Pak, ada empat pilar-pilar kebahagiaan. Ada empat pilar-pilar yang akan melenyapkan kegalauan dan kesedihan. Yang pertama pada kalimat Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik, ini adalah bentuk totalitas penghambaan kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kita betul-betul itu menjadikan pilar kebahagiaan yang pertama, menjadi hamba Allah secara totalitas. Hati kita hanya kita gantungkan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, pangkal kesedihan, kegelisahan, kegalauan itu ketika hati kita nyantolnya itu kalau sudah kepada selain Allah Ta'ala. Kita ini bekerja memang harus bekerja. Kita ini menjalankan tugas kehidupan memang menjalankan tugas kehidupan. Tapi kalau hati kita nyantolnya kepada Allah Pak, tentram insya Allah. Kita kerja. Mau kita kerjanya sukses atau mungkin mengalami kegagalan, tapi kalau hati kita nyantelnya kepada Allah, tetap tenang. Kita berhasil, tenang. Kita gagal, ada ketenangan. Karena kita, hati kita ingatnya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nyantelnya kepada pekerjaan, kepada sebab untuk mendatangkan rezeki kita, galau kita. Kaya, sombong. Kemudian kita gagal, sedihnya luar biasa. Karena nyantelnya ke sini, nyantelnya kepada sebab. Nyantolnya kepada sebab, bukan kepada pemilik sebab atau pencipta sebab. Kalau kita nyantelnya kepada Allah, maka kita akan tenang. Demikian pula berkaitan dengan urusan dunia secara umum. Kalau nyantolnya kita kepada dunia, oh itu awal kegelisahan. Awal ini kegelisahan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian punya istri atau punya suami, kemudian yaitu banyak bermasalah, yang istri bawel, kemudian nuntutan, kemudian tidak qanaahan, sehingga punek kita, punek merasakan ini suasana istri seperti ini. Tapi kalau kita bisa mengolah istri seperti ini menjadi aset berpahala, karena kita mengingat Allah, oh insya Allah akan menjadi tenang hati kita. Dan ini ibaratnya lahan baru, lahan baru untuk bisa mengais pahala di tengah bawelnya istri. Demikian pula istri ketika melihat suaminya juga banyak masalah, loro-loronen, kemudian kesal siti ambruk, sehingga banyak menimbulkan masalah. Kalau dia bisa meminin, dia bisa nyantolnya kepada Allah, dia bisa merubah suasana suami yang seperti itu menjadi aset mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Intinya hati yang nyantol kepada Allah betul-betul akan bisa membuat merubah kalau itu sampah menjadi emas. Ini pertama, yaitu betul-betul dia menjadi hamba Allah yang total. Maka disebutkan silsilah, ya Allah saya itu budakmu ya Allah, anak dari budak laki-lakimu ya Allah, anak dari budak perempuanmu ya Allah. Menunjukkan total delosor, ibaratnya di hadapan Allah delosor. Kayak Gusti Sultan, kuloniki abdi dalam panjenengan, putraipun abdi dalam panjenengan, putraipun abdi dalam panjenengan, sehingga nunjukkan dia betul-betul delosor di hadapan ya ini sang penguasa. Ah, kita ini delosornya kepada Allah Ta'ala, sehingga kita menyebutnya betul-betul kita ini hambanya Allah, minta betul-betul Allah perhatikan, disayang oleh Allah Ta'ala. Satu, yaitu mewujudkan ubudiyah yang total kepada Allah. Yang kedua, itu mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihati biadik, ya Allah ubun-ubunku ada di tanganmu, maldin fiyah hukmuk, adlun fiyah qadauk, ya Allah ketentuanmu pasti terjadi dan setiap takdirmu pasti adil. Sehingga betul-betul dia selalu bisa khusnudzon kepada Allah Ta'ala. Terus kalian, kalau kita mendapatkan musibah, lalu kita tahu bahwa Allah itu arhamur rahimin, zat yang paling sayang kepada para hamba, kira-kira apa sangkaan kita kepada Allah? Apakah kita akan su'udzon atau kita akan khusnudzon? Kalau kita akan khusnudzon, pasti akan lapang dada kita. Kesedihan itu pasti akan hilang, karena dia yakin Allah mengendaki yang terbaik bagi hambanya. Karena Allah penyayang, Allah tidak kejam, Allah itu penyayang. Dia muncul khusnudzan, maka hatinya pun akan tenang dan akan lapang. Dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Yang ketiga yaitu dia merenungkan, Allahumma inni as'aluka bikul ismin huwalak, ya Allah aku minta kepada engkau dengan semua nama yang kau miliki, samaita binafsak, nama-nama yang kau dirimu menamai dengan nama-nama itu, au angzata ini ala ahadin min khalqik, atau engkau turunkan kepada salah seorang, au alam ta'hadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu yang tidak engkau ajarkan pada hamba yang lain, au angzata fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, au istakhsafta fil ilmil ghaib, atau nama yang engkau simpan di ilmu ghaibmu. Ada nama yang Allah ajarkan pada hambanya yang tidak Allah ajarkan pada hamba yang lain, ada nama yang Allah turunkan dalam kitabnya, ada nama yang Allah simpan di ilmu ghaibnya. Kita tidak tahu berapa jumlah nama yang disimpan Allah, nama yang Allah ajarkan pada hamba lain, yang Allah ajarkan pada hamba yang lainnya. Kalau yang dalam kitab kita tahu, yang Allah turunkan dalam kitab Al-Quran, Allah ajarkan di situ. Yang ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas pada 99 nama. Di sini sekalian, merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sehingga betul-betul kita hayati dalam kehidupan, itu akan membuat tenangnya dan tidak sedihnya manusia. Tenang. Maka Nabi zat yang paling tenang, orang yang paling tenang dalam suasana paling genting sekalipun. Ingat Bapak sekalian, ketika Nabi sedang di gua bersama dengan Abu Bakar Siddiq, dikejar-kejar oleh mereka orang-orang kafir, bahkan telah di depan mulut gua. Kalau mereka ngelongok sedikit aja akan lihat. Sampai Abu Bakar meneteskan air mata gelisah tentang keselamatan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu terhadap dua orang sedangkan Allah itu yang ketiga? Allah yang ketiga. Wahai Abu Bakar, apa sangkaan anda, madhanuka, apa sangkaan anda terhadap dua orang sedangkan Allah yang ketiga? Allah akan merantasi segala-galanya sehingga itu menimbulkan ketenangan dalam hati di tengah-tengah suasana sangat genting. Yang keempat, Bapak sekalian, pada kalimat Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, jadikan Qur'an itu embun bagi hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wa jala'a hammi, dan menjadi pengusir kesedihanku, wa dhaba husni, dan menjadi penghilang pelenyap ini akan kesedihanku. Galau ham husn sedih, maka dengan Al-Quran akan bisa mengusir itu semuanya. Resep yang keempat, hendaklah kita betul-betul dekat dengan Quran, membaca dan mempelajari dengan makna kandungannya, suka mentadabur. Empat hal ini akan menjadi resep pelenyap segala kegalauan dan kesedihan. Yang pertama apa tadi ya? Memberikan pengambahan total kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu mengimani takdir Allah Ta'ala. Yang ketiga, merenungkan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang keempat, dekat dengan Quran. Ini resep kita bisa tenang dan kita bisa menghilangkan kegalauan dan kesedihan. Kata Nabi, tidaklah seorang membaca doa ini, pasti akan Allah hilangkan, Allah akan lenyapkan ham dan husnnya. Saya sudah baca, aku gak hilang-hilang ya. Itu boleh jadi antum baru sekedar baca, tapi gak ngeresepi, sehingga isi kandungan doa itu gak ngeresep sampai ke hati. Ibaratnya tahu itu bumbunya belum ngeresep sampai ke dalam, dicokok itu dalamnya masih mentah, yang masih anyep, sepok, masih yaitu cemplar, yang hanya luarnya aja kelihatan dipoles dengan ini kecap tadi itu. Ini perlu sampai ngeresep ke dalam hati. Karena kesedihan itu letaknya di mana? Di hati, munculnya dari hati. Dari hati, rasa-rasa itu munculnya dari hati. Maka kalau doanya tadi kandungannya enggak ngeresep sampai ke hati, ya yang di dalam hati yang belum hilang. Makanya doa ini mesti harus ngeresep di dalam hati manusia. Sekalian, hadis ini yang menjadi dalil adalah ada nama yang Allah ajarkan pada salah seorang, ada nama yang Allah turunkan dalam kitab, ada nama yang Allah rahasiakan dalam ilmu ghaibnya. Ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas 99 nama. Adapun yang 99 itu yang Allah sediakan untuk memasukkan ke surga orang yang mereka mengihsa, sama dengan kalimat begini, saya punya 100 juta yang aku sumbangkan ke masjid. Apakah uangnya terbatas 100 juta? Enggak. Tapi yang 100 juta itu yang disediakan untuk disumbangkan ke masjid. Demikian sekalian, kita anggap cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pesan akan datang bidillah. Semoga Allah memberikan keberkahan dengan kita senantiasa berusaha untuk lebih memahami tentang nama-nama Allah Ta'ala dan menjadikan kita semakin faham